Siapa saja pergi denganku, bukan alasan kau marah padaku. Engkau sendiri datang ke pesta, segan untuk memberitahu. Aku masih ingin beda, memilih pasanganku. Tiada seorang dapat memaksa. Hilangkan saja rasa bencimu, kita hanya berkawan biasa. Saja rasa bencimu, kita